بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baiknya pergaulan suatu rumah tangga ini hendaknya diiringi dengan baiknya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika baiknya rumah tangga itu tidak diiringi dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semua, ihfidina azakumullah, Rasul menyebutkan apa? Dari hadis Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan, inna mima akhafu alaikum min ba'di ma yustafu alaikum min zahrati dunya wa sinatiha. Sungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian setelah saya adalah kalian dibukakan dari pintu-pintu dunia, kemudian kalian diperlihatkan perhiasan-perhiasan dunia dan isinya, sehingga ketika dalam rumah tangga dia diberikan hiasan-hiasan dunia, dia lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga secara umum, ketika manusia ini dibukakan pintu-pintu dunia, dia ada celah untuk melupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ihfidina azakumullah, saya menyebutkan indahnya kehidupan dalam rumah tangga, kemudian harmonisnya hubungan suami istri, ini indahnya diiringi dengan min husnil ibadah lillahi ta'ala, yaitu dengan bagusnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.